jadi saksi, sumpahan janji sehidup semati. Sampai kapan dan kau buktikan tresno tulus yang mengganggu awakku? Sampai matikan ku pastikan. Terima kasih.